Satu single yang isi listening banget ya. Demi cintaku padamu, kau guru, ku ikut denganmu. Oke, cinta kita. Kita takkan satu single yang isi listening banget ya. Demi cintaku padamu.